Benarkah perempuan akan mendapat surga dengan 1000 pintu, sementara laki-laki tidak dapat sama sekali? Ya. Tidak ada ya, dalil seperti ini tidak ada. Jadi mengapa Ustaz? Tidak saya jawab mengapanya, karena memang tidak ada hadis yang menerangkan laki perempuan dapat apa? 1000 pintu, laki-laki tidak dapat. Karena kenyataannya laki-laki banyak yang dapat. Justru yang masuk surga, masuk yang banyakkan masuk neraka adalah ibu-ibu sama bukan ibu-ibu, wanita ya, nggak harus ibu-ibu, pokoknya wanita. Kata Rasulullah, aku ditampakkan neraka ketika aku lihat ternyata mayoritas penghuni neraka adalah wanita. Setelah itu aku ditampakkan ahli surga, kemudian aku menjumpai ahli surga adalah kaum fakir miskin, bukan laki-laki, fakir miskin. Jadi wanita itu banyak masuk neraka, mayoritas masuk neraka wanita. Jadi wanita itu berpotensi, muda berpotensi masuk surga, juga berpotensi masuk neraka. Masuk surga seorang wanita meninggal dunia dalam kondisi suaminya ridho kepadanya, akan diterangkan dalam hadis sakhalatul jannah, wanitanya akan masuk. Dan Islam memuliakan wanita. Ya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Enggak ada hadis yang menerangkan surga di bawah telapak kaki bapak dan ibu. Jadi di dalam Al-Qur'an ada surat An-Nisa, tidak ada surat Ar-Rijal. Itu menunjukkan bukti bahwa Islam itu menghormati kaum wanita. Kelak neraka banyak dihuni kaum perempuan. Itu hadis, itu pendapat hadis. Bahwa kebanyakan aku lihat penghuninya adalah apa? Padahal yang banyak korupsi laki-laki, yang banyak selingkuh laki-laki, yang banyak melahirkan anak ibu-ibu, yang taklim ibu-ibu. Lah kok yang masuk neraka kok perempuan? Apa salah kami? Ya salahnya ibu. Yang korupsi memang banyak laki-laki, tapi senggarai korupsi laki-laki wong wedok. Setuju enggak? Iya, nemen. Yang banyak selingkuh laki-laki, tapi senggarai wong wedok. Betul, Pak. Ayatnya aja berbunyi az-zaniatu wazani, pezina perempuan dan pezina laki-laki, berarti senggari zina, senggari bilik sapa? Wong wedok. Jadi yang banyak korupsi kan laki-laki, iya. Tapi yang garai wong lanang korupsi wong wedok. Yang banyak selingkuh laki-laki, betul. Tapi juga karena perempuan. Karena kalau melihat perempuan, jangan wanita yang ditinggal suami, tapi perempuan yang goda juga wanita. Paham maksudnya? Yang banyak selingkuh kan laki-laki. Ya nggak mungkin selingkuh kalau nggak ada pasangannya. Betul toh? Ketika suami selingkuh berarti sama aja, berarti perempuan juga selingkuh kan gitu. Jadi seperti itu ya. Dan ayatnya berbunyi az-zaniatu waz-zani, pezina perempuan dan pezina laki-laki. Yang didahulukan malah perempuan karena sumbernya itu perempuan. Nabi Yusuf saja pengen digoda oleh perempuan, istrinya Aziz. Dan Al-Qur'an mengatakan ya, inna kaidakunna azib, sesungguhnya tipu daya wanita itu har. Tapi kalau tipu daya setan, inna kaidat syaitani kana dha'ifa. Sebenarnya tipu daya setan itu kecil, lemah. Tapi kalau ibu-ibu yang di sini insya Allah enggak masuk neraka, Bu, sebenarnya. Jadi enggak usah takut. Ya maksud di sini itu yang enggak pernah taklim, suka keluyuran, enggak pernah jilbaban itu. Nah, kalau ibu yang suka taklim ya enggak insya Allah, ya. Jadi alasannya apa salah kami dijawab sama Nabi. Nabi kan pernah ditanya, kenapa ya Rasulullah kok kami banyak masuk neraka? Dijawab sama Nabi, takfurna al-ashira. Kalian itu gampang apa? Mengkuburi sang suami. Melakukan kebaikan tanggal 1 Januari sampai 30 Desember. 31 Desember melakukan kesalahan, istri akan mengatakan kau tidak berbuat baik sama sekali. Itu lafaz hadis ya. Lafaz hadis, wanita itu jika engkau berbuat baik kepadanya sepanjang tahun, terus di penghujung tahun engkau melakukan kesalahan, wanita akan mengatakan kau tidak berbuat baik kepadanya. Itulah yang menyebabkan wanita gampang masuk